Dia akan pasu-pasu basah-basah nasihat Tuhan parholong rohai. Dangalan ibu-ibu nang dohot pikiraku jupang muro najinalah jalan api narsitan dangir dangir di batu mahamu dapat dak dahan di sipora horas pengge tong sai ma sarani ro asa boy gabe parhite ani nang dohot hama orang dia kapasu pasui di hamu nang dohot pikiraku jupang huruf najinah.